dunia dari nikmat kekayaan. Wa bidzalika tazul ahkab wa ya'umul aman. Maka dengan hal itu hilanglah sifat dengki dan meratalah keamanan. Ya. Jadi antaranya hikmah zakat. Ya. Menghilangkan sifat iri, dengki, sifat hasad orang fakir, diberikan zakat oleh orang kaya, maka akan hilanglah sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, yang mungkinnya sifat iri, dengki, berharap supaya harta yang dimiliki sekaya tersebut hilang. Ya. Ketika diberikan zakat, maka dengan itu hilanglah sifat iri, dengki, dan juga meratalah keamanan. Nah. Yang kelima, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagu al muslim min ni'matil ma. Sesungguhnya dalam menunaikan zakat sebagai bentuk syukur Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap yang dilimpahkan kepada seorang muslim berupa nikmat harta. Harta termasuk di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan dia keluarkan. Nah. Ya. Dari mana dia dapatkan, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Yang berikutnya, dikemanakan dia keluarkan? Apakah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa infak, sedekah, zakat, wakaf atau lain sebagainya? Ataukah dia keluarkan pada perkara yang sia-sia atau bahkan mungkin pada perkara-perkara yang sifatnya kemaksiatan? Nah, sehingga dengan menunaikan zakat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kenikmatan harta yang Allah limpahkan kepadanya. Dan tentunya, telah kita jelaskan, dikarenakan ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi sebab ditambahnya kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Nah, wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amrihi, dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menunaikan perintahnya. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, yang keenam, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Sesungguhnya zakat menunjukkan tentang jujurnya, benarnya keimanan orang yang menunaikan zakat. Di annal mal al mahbub la yukhriju illa li mahbubin akthar mahabbatin. Dikarenakan harta yang dicintai tidaklah dia mengeluarkannya melainkan untuk perkara yang dicintainya lebih. Nah, harta termasuk perkara yang dicintai oleh manusia. Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguh manusia itu sangat mencintai harta. Li hubbil khair al khair al mal. Sungguh manusia sangat mencintai harta. Nah. Jika Allah mengatakan la tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, yaitu harta. Nah, sehingga orang yang menunaikan zakat menunjukkan tentang jujurnya dan benarnya keimanan orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa dikatakan harta yang dia cintai, dia keluarkan tentunya untuk perkara yang lebih dan sangat dicintainya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Walihada summiyat sadaqatan. Oleh karena itu, ya, dinamakan sebagai sadaqah. Lisidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridah. Dinamakan sebagai sadaqah, dikarenakan sidq. Ya, sadaqah, ya, diambil dari kata sadaqah. Jujur. Nah, disebut dengan sedekah dikarenakan jujurnya orang yang mengeluarkan zakat dalam mencari kecintaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut sedekah. Bisidaqi. Dikarenakan kejujuran. Ya. Jujur orang yang mengeluarkan zakat, nah, di dalam mencari kecintaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban zakat ini tidak seberapa dibandingkan harta yang kita miliki. Ya. Hanya 2.5%. Kalau kita punya 100 juta, yang dikeluarkan hanya 2,5 jutanya. Kalau kita punya 10 juta, hanya 250 ribu yang kita keluarkan. Nah, hanya 2.5% saja dari harta yang kita miliki. Nah, tapi kadang-kadang sebagian orang berat untuk melakukannya. Teh. Rasul mengatakan, as-sodaqatu burhan. Ya. Sodaqah itu sebagai bukti keimanan seseorang. Ya. Ya. Bukti, jujurnya keimanan. Kenapa? Dikarenakan tadi, harta perkara yang dicintai. Ketika dia mengeluarkan sesuatu yang dicintai untuk perkara yang lebih dia cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ini menunjukkan tentang jujurnya keimanan seseorang. Nah, begitupun setiap perkara yang kita cintai, kalau kita mengorbankannya untuk sesuatu yang lebih kita cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tentang kuatnya keimanan. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat mencintai anaknya. Tapi beliau rela mengorbankannya untuk zat yang sangat beliau cintai, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Nah. Ya bunaya inni ara fil manam anni adbahuk. Fanzur mada tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Perhatikanlah. Apa pendapatmu? Nah. Begitupun, putranya Nabi Ismail, beliau rela mengorbankan dirinya untuk perkara yang beliau sangat cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni, insya'allahu, minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang yang bersabar. Lihat, menunjukkan kuatnya keimanan, jujurnya keimanan. Rela mengorbankan apa yang dicintainya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat dibandingkan kecintaan kepada yang lainnya. Dan ini sifat orang-orang yang beriman. Walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat dahsyat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking dahsyatnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia rela mengorbankan anaknya yang dicintainya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diperintahkan untuk berkorban. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun akhirnya Allah gantikan dengan domba yang besar, sembelihan yang besar. Tapi ini sebagai ujian. Sejauh mana keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lulus dalam ujian tersebut. Beliau ada orang yang sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rela berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus mengorbankan anaknya. Nah, begitu pun Nabi Ismail alaihissalam. Sangat besar kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus mengorbankan apa yang dia cintainya. Dirinya sendiri. Nah. Ini menunjukkan tentang jujur dan kuatnya keimanan. Nah. Dan juga ayat yang kita bacakan dalam tanalul biru hatta tunfiku ma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika turun ayat ini, datang kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, sungguh, harta yang paling aku cintai, yaitu suatu kebun yang di dalamnya ada pohon-pohon yang rindang, buah-buahan, ada juga sumur. Di dalamnya ada mata air. Aku jadikan sebagai bentuk sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Nah, merealisasikan ayat yang dibacakan tadi. Nah. Yang ketujuh, annaha sababun lilidrab wa nuzulil khairat wa takfiril khataya wa ghairiha. Sesungguhnya zakat merupakan sebab keriduan Rabb, turunnya kebaikan dan menghapuskan dosa-dosa dan yang lainnya. Sebab keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan suatu ibadah. Suatu kebaikan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kebaikan-kebaikan dan ibadah. Sebab turunnya kebaikan-kebaikan. Keberkahan. Harta yang dimilikinya. Nah. Hilangnya sebab kehancuran, kebinasaan harta yang dimilikinya. Dan juga menghapuskan dosa-dosa. Sedekah sebab menghapuskannya dosa-dosa. Secara umum, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa atbi'i sayyiat al-hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Nah, ini diantara hikmah-hikmah diwajibkannya zakat. Sekali lagi, berkenaan dengan hikmah-hikmah, sungguh sangat banyak hikmah-hikmah dari suatu perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, dikarenakan akal kita yang terbatas, Mungkin kita hanya bisa menyebutkan beberapa hikmah saja. Dan di sana masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang mungkin kita belum mengetahuinya. Nah, pembahasan berikutnya, alaman tajibu zakah, syurutu wujubiha. Kepada siapa diwajibkannya zakat? Berkenaan dengan syarat-syarat wajibnya zakat. Tajibu zakatu ala man tawafarat fihi syurutul atiyah. Zakat wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, Islam. Fala tajibu zakatu al kafir. Tidak wajib zakat bagi orang kafir. Li'annaha ibadatun maliyah. Yataqarrabu bihal muslim ilallah. Dikarenakan zakat merupakan ibadah harta. Seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zakat tersebut. Ibadah ada yang sifatnya badaniyah, berkaitan dengan badan. Ya. Seperti sholat misalnya. Ada juga yang berkaitan dengan qalbiyah, hati. Ya. Seperti halnya sifat khauf, takut. Sifat harap, tawakal, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga ibadah sifatnya maliyah. Ibadah harta. Sedekah, zakat. Masuk di dalamnya udhiyah, berkurban. Bahkan disebutkan sebagai afdalu ibadatin maliyah. Nah, ibadah harta yang paling afdal yaitu berkurban. Sehingga Allah gandengkan dalam sekian ayat dengan ibadah sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Sholat merupakan ibadah badan yang paling afdal. Kenapa digandengkan kurban dengan sholat? Sebagaimana sholat ibadah hak ibadah badan yang paling afdal, maka kurban merupakan ibadah harta yang paling afdal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kembali dikandingkan. Sesungguhnya salatku, sembelihanku. Nah, dikandingkan kembali. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dikandingkan salat dengan sembelihan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa salat ibadah badan yang paling afdal, dan kurban ibadah harta yang paling afdal. Nah, dengan ibadah harta ini, seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wal kafir la tuqbalu minhu ibadah hatta yadkhula fil Islam. Adapun orang kafir tidak diterima ibadah darinya sampai masuk Islam. Orang kafir beribadah apapun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik melaksanakan sholat, melaksanakan haji, infak, sadaqah, wakaf, lain sebagainya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak dari mereka, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, sehingga walaupun mereka berinfak dengan nilai yang sangat besar, atau mungkin mereka membangun masjid, membangun pesantren, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. Maka apabila tidak diterima zakat dari mereka atau sedekah dari mereka, maka tidak ada faedah dalam mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Wali mafhumi qawli Abi Bakar As-Siddiq, dan berdasarkan mafhum yang dipahami dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq, hadhihi fariidatu sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimin. Sesungguhnya inilah kewajiban sedekah atau zakat yang Rasulullah SAW wajibkan bagi kaum muslimin. Jadi pahami daripada hadis ini, diwajibkannya kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Lakinnahu ma'a dzalika muhasabun 'alaiha. Akan tapi dalam keadaan seperti itu, mereka orang-orang kafir dihisab. Dihisab dikarenakan tidak mengeluarkan zakat atau terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ah 'ala sahih. Dikarenakan mereka pun mukhatab, diajak bicara, nah, dengan cabang-cabang syariat menurut pendapat yang sahih. Dikarenakan mereka pun sebenarnya diperintahkan. Akan dimintai pertanggungjawaban dengan cabang-cabang syariat menurut pendapat yang sahih. Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Walam naku nud'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ketika ahlu jannah berkata kepada mereka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian, wahai orang kafir, masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Padahal kita ketahui sholat, nah, diwajibkan bagi siapa? Kaum muslimin. Orang kafir walaupun sholat tidak akan terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap, mereka akan disiksa terhadap perbuatannya tersebut. Mereka sholat tidak akan terima. Nah, mereka tidak sholat pun akan disiksa dengan perbuatannya tersebut. Ketika Allah mengatakan, masalahakum fi saqar, mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang sholat. Dan juga kami bukanlah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah, sekali lagi, walaupun mereka tidak diwajibkan untuk zakat, dikarenakan zakat yang mereka keluarkan tidak ada faedahnya, tidak mendapatkan pahala, tapi mereka akan dihisab. Tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab, masih ada syarat-syarat yang lainnya, ada 4 syarat. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Ilahun alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.